Buat Dian Multimedia, partner kerja kita untuk malam ini. Semoga sukses selalu, sukses juga buat El Shinta dan Roy Audio Sound System juga ya. Yuk, sengsara membawa hikmah, kita kasih. Membawa hikmah sudah berlalu, permintaan dari Dian Multimedia, juga permintaan dari keluarga besar Bapak yang